Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Adab yang terakhir kita ambil apa indak ya Irbad? Nah, mendengar seorang menuntut ilmu itu membenarkan bacaannya terlebih dahulu sebelum dia menghafal. Benarkan dulu bacaannya, kemudian baru dia menghafalnya dengan benar. Baik. Dan disebutkan oleh Al-Hafid Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, metode-metode penerapan dari adab tersebut. Nah, dengan berusaha membacakan kepada gurunya atau kepada yang lainnya sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk pada adab yang keempat. Man yaqra? Baik, ikra warqa sawda. Basain. Nah, kita ulangi. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. Yang keempat dari adab seorang talib berhubungan dengan pelajarannya. Hendaknya dia bersegera. Di sini dikatakan dengan makna dengan kata yubakkir, yaitu berpagi-pagi, maksudnya bersegera. Nah, untuk berawal-awal dalam mendengarkan hadis, jangan bermalas-malasan. Nah, karena ilmu ikhwan fillah butuh nah seorang bercepat-cepat, sebab ilmu itu banyak. Dan umur kita singkat. Kalau kita nak meleha-leha kangkung, nah kata orang itu santai, nah baik, maka akan banyak waktu yang hilang. Baik, kalau yang bersemangat saja yang didapat dari ilmu itu masih sedikit, apalagi kemudian yang apa? Yang dia santai-santai. Baik, butuh semangat alhamdulillah. Baik, butuh semangat. Wala yuhmil al-ishtighal bihi wa bi'ulumih, dan jangan sampai dia menyia-nyiakan untuk menyibukkan diri dengan mendengarkan hadis dan dengan ilmu-ilmu hadis. Serta melihat pada sanadnya dan perawi-perawinya serta makna dan hukum-hukumnya, juga faedah-faedah dan bahasanya serta sejarahnya. Jadi ketika seorang mempelajari suatu hadis, nah yang sempurna seperti ini, mulai dari mendengar, melihat sanad, perawi, makna, hukum, faedah-faedah, bahasa dan sejarahnya, subhanallah. Dan kita alhamdulillah hanya mendapatkan atau baru mempelajari sebagian kecil dari sisi-sisi tersebut. Nah, wa yatani awalan bi sahihain Bukhari wa Muslim. Tandanya dia memberikan perhatian pertama kali dengan dua kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Karena memang ikhwan fillah telah terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab karangan manusia. Nah, makanya dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Bayyin An-Nawawiyah di hadis yang pertama bagaimana perkataan beliau? Rawahul Imam Al-Muhadditsin. Kemudian sebutkan nama Bukhari namanya dan Muslim padanya. Fi sahihaihima alladhi huma ashahhul kutubil musannamah. Dan yang itu adalah kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia. Dan ini taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya, kepada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga menjadi rujukan ummah. Oleh karena itulah para ulama memberikan pembelaan yang besar bagi siapa saja yang kemudian mencela dua kitab ini. Nah, seperti orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, di antara usahanya Qanifila adalah untuk menurunkan kepercayaan kaum muslimin terhadap dua kitab ini. Makanya para ulama membela. Nah, menjelaskan kritikan-kritikan yang tidak benar terhadap kedua kitab ini dan seterusnya. Kemudian setelah memperhatikan Sahih Bukhari dan Muslim, thumma bi baqiyatil kutubil a'la. Kemudian memberikan perhatian terhadap kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab para ulama yang terkemuka. Wal usulil mu'tamadati fi hadzal syar. Dan kitab-kitab yang merupakan apa? Kitab-kitab landasan utama yang jadikan patokan pada bidang ini, yaitu bidang ilmu hadis. Kamu Muwatta Malik, seperti kitab Muwatta Malik. Yang kitab Muwatta Malik afanifillah dikarang lebih dahulu daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, yang dulu sebelum dikarangnya dua kitab itu afanifillah, Muwatta adalah kitab yang paling sahih. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Ma tahta adimis sama ashah min Muwatta Malik." Tidak ada yang berada di kolong langit ini yang lebih sahih dari kitab karangan manusia melebihi kitab Muwatta Malik. Namun, sebagaimana dikatakan di atas langit masih ada langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dua imam ini, Bukhari dan Muslim, untuk mengarang 6 kitab yang lebih sahih dari Muwatta Malik. Makanya kalau memahami secara seperti ini, ikhwani fillah, tidak akan muncul dalam perkataan sebagaimana sebagian penulis yang mengatakan apa, kenapa para a'immah arba'ah tidak apa mengambil Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa kalian ahli sunnah salafiyun setiap kali berdalil dengan Sahih Bukhari dan Muslim, diajak untuk mengikuti Imam Syafi'i, alasannya Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, tidak ada yang memakai Sahih Bukhari Muslim. Kira-kira jawabannya gimana? Alif. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, ini imam yang empat, ya, Imam Madhab. Pada enggak semua enggak pakai Bukhari Muslim. Kenapa kamu pakai Bukhari Muslim? Karena belum dikarang. Sahih Bukhari dan Muslim, ikhwani fillah, belum ada. Mereka belum muncul. Baik. Dan yang menjadi patokan bukan kitabnya tapi riwayatnya. Yang menjadi patokan adalah riwayat-riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena keduanya ikhwani fillah hanyalah mengumpulkan dari sekian hadis-hadis yang ada. Makanya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari saja ada riwayat yang Imam Bukhari mengambil dari Imam Ahmad. Dan perhatikan dalam Musnad Ahmad, betapa banyak hadis-hadis dalam Musnad Ahmad yang ada dalam Sahih Bukhari maupun Muslim. Jadi semuanya ikhwani fillah yang mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pembodohan terhadap umat ketika membantah tadi dengan apa ungkapan-ungkapan seperti itu. Kalau seorang yang tidak mengetahui, yang jahil, oh iya ya. Berarti kita ambil saja pendapat pendapat apa? Pendapat imam yang empat. Tidak usah pakai Bukhari, tidak usah pakai Muslim. Dan karena mereka lebih dahulu, lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan upaya-upaya pembodohan pada zaman ini banyak, maka jangan sampai kita lengah. Kemudian juga yang menjadi kita pokok dalam hadis Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, wa Jami' Al-Tirmidzi, wa Musnad Asy-Syafi'i. Wa la yanbaghi an yaqtasira 'ala aqalla min dzalik, dan tidak seyogianya, tidak sepantasnya dia mencukupkan dengan sesuatu yang kurang dari apa yang disebutkan ini. Jadi la yanbaghi. Kalau ingin belajar betul ya minimalnya ini minimalnya kata. Minimalnya kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Itu untuk mempelajari kitab-kitab pokok dalam ilmu hadis. Nah, kitab-kitab pokok rujukan yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan taufik serta umur yang panjang di atas ketaatan. Qala wa ni'mal mu'inu lil faqih kitabus sunanil kabir li Abi Bakar al-Baihaqi. Dan sebaik-baik kitab yang akan membantu seorang faqih, untuk membantu seorang faqih, adalah kitab As-Sunanul Kabir yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Dan kitab ini ikhwanifillah, kitab yang manfaatnya luar biasa, terutama berhubungan dengan fikih madhab Syafi'iyah. Sampai-sampai dikatakan ikhwan fillah, semua pengikut Imam Syafi'i memiliki apa? Memiliki hutang budi kepada Syafi'i kecuali Imam Baihaqi. Kenapa? Imam Syafi'i lah yang hutang budi pada Baihaqi. Kenapa? Dikarenakan di kalangan Syafi'iyah yang memberikan khitbah yang sangat bagus, yaitu berusaha untuk membawakan dalil-dalil bagi semua pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Dan ini adalah sebaik-baik bakti ya kan. Jadi dalam madzhab Syafi'iyah pendapatnya dalam masalah air seperti ini seperti ini. Dalam kitab Imam Baihaqi ini disebutkan bab, kemudian apa? Datangkan dalilnya hadis. Terus demikian. Hadis, terkadang ashab. Maka ini tentunya jasa yang luar biasa untuk menjelaskan dalil-dalil yang menjadi patokan madzhab Syafi'iyah. Sehingga tidak heran kalau dikatakan demikian. Karena jasa beliau terhadap madzhab Syafi'iyah sangat besar. Kenapa? Karena mendekatkan mereka dengan dalil, bukan hanya sekedar pendapat-pendapat saja. Kita baca perkataan Imam Adz-Dzahabi yang disebutkan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala. Qala al-Imam Adz-Dzahabi fi siyar a'lamin nubala, fatasaniful Baihaqi 'azimatul qadr ghasiratul fawaid, qalla man jawwada tawalifahu mithl al-Imam Abi Bakar. Dan karangan-karangan Al-Baihaqi memiliki kedudukan yang besar dan sangat banyak faedah-faedah di dalamnya. Sedikit orang yang mampu mengarang dengan karangan yang bagus semisal Imam Abi Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Fayabaghi lil 'alimi an ya'taniya biha ula'i siyama sunanahul kabir. Wa qad قدم قبل موته بسنه او اكثر الى نيسابور وقد قدم قبل موته بسنه او اكثر الى نيسابور وتكاثر عليه الطلبه وسمعوا منه كتبه. وجلبت الى العراق والشام والنواحي واعتنى بها الحافظ ابو القاسم الدمشقي wa sami'aha min ashabil Baihaqi wa naqalaha ila Dimashq huwa wa Abu al-Hasan Maka seyogianya bagi seorang alim, kata Imam Adz-Dzahabi, untuk memberikan perhatian terhadap kitab-kitab karangan beliau tersebut, terkhusus dalam Sunan Al-Kabir. Dan beliau telah tiba sebelum meninggalnya beliau dalam jangka waktu 1 tahun, ya, 1 tahun sebelum meninggalnya atau lebih. Tiba di Naisabur, dan sungguh banyak sekali para thalabah yang menuntut ilmu kepada beliau dan mendengar dari beliau pembacaan kitab-kitabnya. Kemudian dibawa ke Irak, ke Syam, dan ke daerah Nawahi, dan juga diberikan perhatian oleh Al-Hafidz Abdul Qasim Ad-Dimasyq, yang dia mendengar dari murid-murid Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kemudian dinukilkan di Damaskus oleh beliau dan Abdul Hasan Al-Muhadi. Jadi Sunan Kabir di Abu Bakar Al-Baihaqi Afanifillah di antara kitab yang bagus yang hendaknya seorang thalib memberikan perhatian padanya, terkhusus untuk bisa kita mengetahui pendalilan madhab Syafi'iyah. Qala min dhanika al-masanid, di antara yang juga hendaknya kita berikan perhatian, musnad-musnad. Bedanya musnad dan sunan, alhamdulillah. Kalau musnad, pengarang membawakan hadis diurutkan berdasarkan nama sahabatnya. Jadi pertama misalnya disebutkan hadis-hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan semuanya. Kemudian setelah itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan semua hadis Umar. Kemudian Uthman, disebutkan semua hadis Uthman, demikian seterusnya. Ini namanya apa? Namanya apa, Muhammad? Namanya musnad. Kemudian kalau sunan, taib sunan al-khanifillah, yaitu pengumpulan hadis dengan metode bab-bab fikihiyah. Susunannya sesuai dengan bab-bab fikih. Misalnya dikumpulkan semua hadis yang berhubungan dengan masalah thaharah. Diawali dari pembahasan air, kemudian wudu, kemudian tayamum, demikian seterusnya. Ini susunan dalam kitab As-Sunan. Baik. Di antara musnad-musnad yang ada, yang paling masyhurnya yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan Warni Hamain, Musnad Ibn Hamain. Yang beliau namanya Huwal Imam Al-Hafidz Al-Jawwal. Maksudnya Al-Jawwal bukan apa? HP. Ya. Jawwal kan HP, tapi maksudnya Jawwal yaitu yang suka apa? Merantau. Dalam artian merantau demi mencari ilmu. Berpindah satu guru ke guru yang lain setelah mengambil ilmu-ilmu darinya. Kain yang banyak sekali melakukan rihlah. Abu Muhammad Ibn Humayn Ibn Nasr Al-Kassi wa yuqalu lahu Al-Kashi dengan Syin. Lahul Musnad wal Muntakham wal Tafsir. Memiliki kitab ini, Musnad, Muntakham dan Tafsir. Adapun Muntakham sudah dicetak alhamdulillah, dan tafsirnya belum semuanya, sedangkan Musnad belum kita lihat sampai saat ini. Demikian pula Musnad Al-Bazzar. Qala wa yatani bi ma'rifati sahihil hadith wa hasanihi wa dha'ifihi wa musnadihi wa mursalihi wa sa'iri anwa'i. Dan hendaknya dia memperhatikan untuk bisa memiliki pengetahuan tentang hadith yang sahih, yang hasan, yang dha'if, yang musnad dan mursal. Itu intinya apa? Juga berusaha mempelajari ilmu mustalah. Karena mau bergelut dengan hadis, kalau tidak mengetahui perkara ini, bagaimana dia bisa mengetahui yang sahih dari yang dhaif? Naam. Fasa'iri anwa'in, dan semua jenis-jenis hadis yang mungkar, yang mu'al, yang syadz dan seterusnya. Yang pembahasan ini adalah pembahasan ilmu mustalah. Fa innahu ahadu janahil 'alimi bisyari'ah. Al-mubayyin likathirin minal janahil akhar wa huwa al-Qur'an. Karena sungguhnya hadis ini, yaitu hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu dari dua sayap seorang alim terhadap ilmu syariah ini. Seorang alim yang berilmu tentang ilmu syariah harus memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menerangkan banyak dari apa? Dari perkara-perkara yang ada pada sayap yang kedua. Sayap yang lain yaitu Al-Qur'an. Ini ibarat penggambaran dari Imam Ibnu Jama'ah bahwasanya seorang kalau ingin bisa terbang seimbang ya butuh dua ini. Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Yang Sunnah apabila banyak menerangkan tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena memang di antara fungsi As-Sunnah adalah apa? Sebagai penjelas dan memerinci apa-apa yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an. Wala yaqna'u bi mujarrati as-sama'i ka ghalibi muhaddithi hadha zaman. Dan jangan sampai dia mencukupkan diri hanya dengan sekedar mendengar tok. Ini penting. Jangan hanya menjadi pendengar setia. Kalau itu sandiwara radio, ya, pendengar setia. Tapi kalau ilm, jangan menjadi pendengar setia saja. Tapi hendaknya dia apa? Dia betul-betul memberikan perhatian. Kata Imam Ibnu Jama'ah, wala yaqna'u bi mujarradi sama'i ka ghalibi muhaddithi hadha zaman. Jangan sampai dia mencukupkan diri hanya dengan sekedar mendengar sebagaimana keadaan mayoritas ahli hadis di zaman ini. Maksudnya apa? Sekedar ingin mendengar hadis sudah. Kalau aku punya riwayat hadis itu mendengar tanpa mempelajarinya, tanpa mau mengambil faedah darinya, ini kurang. Kata beliau, bal yang bagi فَلْيَعْتَنِي بِالْدِرَيَةِ أَشَدَّ مِنْ اِعْتِنَائِهِ بِالْرِوَيَةِ. Bahkan hendaknya dia betul-betul memperhatikan tentang perkara dirayah, yaitu perkara berhubungan dengan pemahaman hadis, fikih dari hadis bagaimana. Karena ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu apa? Ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Dan dirayah yang dimaksud di sini berhubungan dengan syarah hadis. Hendaknya dia memperhatikan penjelasan hadis, penjabarannya, fikih yang diambil darinya, al-faidah yang diambil darinya itu lebih banyak daripada sekedar masalah periwayatan, apalagi di zaman ini. Di zaman sekarang, wa'alaikumsalam, walhamdulillah, periwayatan sudah terjaga, sudah tertuang dalam kitab-kitab. Tinggal kita apa? Memfokuskan diri bagaimana memahami hadis-hadis tersebut. Tidak memahami hadis-hadis tersebut. Semua perawi-perawi sudah terjaga, sudah dijelaskan para ulama. Tinggal kita membaca syarahnya, mengambil faedah dari ini. Nah, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man nadhara fil haditsi qawiyat hujjatuh. Nah, siapa saja yang memperhatikan hadis, maka akan kuat hujjahnya. Ada takar ini sahih, dikeluarkan oleh Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah. Dan sebagian riwayat ada kelengkapan, yaitu man hafidhal Qur'an 'azuma sya'nuh wa man nadhara fil haditsi qawiyat hujjatuh. Siapa saja yang menghafal Al-Qur'an akan agung dan kedudukannya, dan siapa saja yang memperhatikan hadis maka akan kuat hujjahnya. Kenapa kita butuh memperhatikan ilmu dirayah? Li'anna dirayata hiyal maqsudu fi naqlil hadithi wa tablighi. Karena dirayah, pemahaman hadis, itu adalah maksud dinukilkan hadis dan disampaikan hadis kepada kita. Hadis sampai ke kita untuk kita pelajari, kita ambil faedahnya. Maka jangan sampai kita lali setelah dihafal, berusaha untuk memahami. Nah, adab yang keempat ini, alhamdulillah, walaupun tentunya ini jauh bagi kita, tapi seorang hendaknya memiliki apa cita-cita yang tinggi untuk bisa apa? Bisa nak mendapatkan ilmu yang dia mampu untuk dia capai. Karena sebagaimana dikatakan apa? Walam ara min ayyubillahi syai'a kanafsil qadirin 'ala tamami. Aku tidak melihat dari aib-aib yang ada manusia itu sedikit pun melebihi apa aibnya seseorang yang sebenarnya punya kemampuan tapi dia memilih sesuatu yang rendahan. Mampu. Nah, punya kecerdasan, punya waktu luang, punya kesempatan tapi dia tidak digunakan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, nasallallahu alaihi wa sallam at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillah.